Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Sehat? Insya Allah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini hingga akhir nanti. Insya Allah, amin. Jumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Metro TV Rahmat Semesta Alam dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surat Yusuf kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 7 hingga 15, maka pada hari ini kita akan membahas ayat 16 hingga 21 yang akan tentunya akan disampaikan langsung uraiannya oleh Bapak Quraish Shihab. Bapak, ketemu lagi. Alhamdulillah. Masih puasa kan, Pak? Tentu ya, Pak, yang gak usah dijawab ya. Baiklah, Pak, kita seperti biasa, tidak hanya berdua, ada ibu-ibu cantik ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Amalia dan juga Majelis Taklim Al-Awabin. Ketemu lagi, ibu-ibu. Assalamualaikum. Baik, Pak. Kita akan melanjutkan surat kita kemarin, Pak. Baik. Pada hari ini, ayat 16. Ayat 16. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu sudah diuraikan bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf merayu ayahnya supaya mengizinkan pergi. Akhirnya, pada akhirnya mereka pergi. Mereka menjerumuskan di dalam sumur, dan Nabi Yusuf diberi ketenangan oleh Allah ketika dia berada dalam sumur. Setelah itu apa yang terjadi? Kita baca ayat 16. Waja'u aba'um isya'ayyabkun. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 ini kembali menjumpai ayah mereka pada saat gelap. Isya', waktu isya'. Sambil menangis. Saya dapat kesan bahwa waktu ini mereka pilih sengaja, maksudnya malam, supaya tidak jelas air muka mereka. Menangisnya kelihatan benar-benar menangis, bukan tangis air mata buaya. Kalau siang kan jelas itu. Ini kalau mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, kami pergi untuk berlomba lari dan kami tinggalkan Yusuf menjaga pakaian-pakaian kami, barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Kami tahu, wahai ayah kami, bahwa engkau tidak percaya kami, walaupun sebenarnya kami sudah mengucapkan kata-kata yang benar. Kita lihat sekarang. Tentu Yusuf ketika itu masih kecil. Karena kalau dia sudah besar, dia akan ikut berlomba. Itu sebabnya ulama-ulama berkata, umurnya ketika itu sekitar 10 tahun. Oke. Yang kedua, ini yang penting. Dia mengulangi kekhawatiran ayahnya. Saya takut dia dimakan serigala. Di sini diajar oleh ayah bagaimana caranya ini. Fa akalahu dzib, dia dimakan oleh serigala. Pelajaran yang kita ambil ada begini, itu dalam ilmu pendidikan ada begini. Terkadang kita yang dewasa atau orang tua mengajar anak secara tidak langsung. Ada yang mereka namakan kurikulum terselubung. Kita bukan bermaksud mengajar dia, tetapi sikap kita terhadap dia itu dia tarik kesimpulan atau berbekas di hatinya. Satu orang tua belikan anaknya tiket kereta, tapi dia beri dengan harga setengah, dianggap ini masih kecil. Ada satu orang tua lain naik belikan anaknya yang seumur dengan anak itu dan sebesar itu anak tadi, tiket full. Yang ini dapat kursi sendiri, yang itu tidak. Itu mengajar anak kita. Mengajar apa? Dia rendah diri. Itu kok orang kayak saya kok dapat tempat duduk begitu, saya kok tidak. Tentu ayahnya tidak bermaksud mendidik begitu. tetapi secara tidak langsung terdidik. Ayah pada telepon beritahu ayah tidak di rumah, ya kan, itu paling sering kan. Oh, ini boleh, ini bohong nih. Itu tadi. Jadi jangan ajar anak secara tidak langsung sesuatu yang buruk. Baik. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka, anak-anaknya ini, membawa kembali bajunya, tetapi yang telah dilumurkan dengan darah bohong. Rupanya dia ambil kambing atau apa di situ, dia sembelih, darahnya ditaruh di bajunya, bahwa ini sudah dimakan. Nabi Yakub tahu bahwa ini bohong, tapi tidak ada bukti. Dia tidak menuduh tanpa ada bukti, tetapi dia jawab begini: bal sawwalat lakum anfusukum, nafsu kamu mendorong untuk memperindah sesuatu yang buruk. Ya. Sebenarnya menjerumuskan Yusuf dan sebagainya itu suatu yang buruk, tetapi setan atau nafsu kamu itu menjadikan kamu merasa bahwa itu baik. Nah, ini kita berhenti lagi di sini. Musuh manusia itu ada dua, setan atau nafsu. Setan atau nafsu. Setan dari luar, nafsu dari dalam. Setan itu tidak mau kecuali Anda merugi atau tidak untung. Merugi atau tidak untung. Kalau tidak merugi, udah deh turun deh, tidak untung deh. Itu setan. Kalau nafsu itu tidak mau kecuali mendapat apa yang diinginkannya. Itu bedanya nafsu dengan setan. Satu kita lihat anak-anak, persis anak-anak. Nafsu itu persis anak-anak. Oke. Anak-anak kalau kita janji, nanti dibelikan mobil-mobilan, ya, lupa bawa. Terus kita bilang besok dibelikan, enggak mau, mau sekarang, ya kan? Dikasih uangnya lebih bagus, enggak mau. Nafsu itu tidak mau kecuali apa yang dia inginkan dan dia anggap itulah yang terbagus. Kalau setan tidak begitu. Ayo, kamu bunuh orang. Enggak dong, jangan bunuh dong. Bahaya, dia turun. Ayo, kamu salat wajib, jangan salat wajib. Dikatakan, enggak dong, salat wajib jangan. Terus gimana nih? Dia mau salat sunnah, enggak usah salat sunnah. Kan enggak salat sunnah enggak apa-apa toh. Tapi Anda sudah rugi, Anda di sini tidak untung. Jadi setan bisa mengganggu Anda dan mengganti apa yang dianjurkannya itu walaupun dengan yang lebih rendah dari itu. Kalau nafsu tidak. Itu namanya, sebabnya nafsu ada yang dinamai nafsu amarah. Nafsu amarah itu bukan amarah. Amarah itu bukan amarah. Nafsu yang terus menerus menyuruh kepada keburukan. Nah, bagaimana ini nafsu supaya menyuruh kepada keburukan? Dia hiasi. Oh, ini bagus. Itu artinya sawal. Oke, kita pakai. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Saya ingin untuk bersabar dengan kesabaran yang baik. Baru dia katakan, wallahul musta'an, Allah lah tempat saya memohon bantuan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada pagi hari ini kita sedang membahas surat Yusuf ayat 16. Kita lanjutkan kembali Pak surat kita. Baik, kita lihat. Ini Nabi Yakub berkata bahwa ini ada sesuatu di balik ini, tidak benar ini ucapan, ya kan? Dari mana dia tahu? ada kesimpulan. Orang yang bersalah itu tidak jarang tidak bisa merinci segala rincian peristiwa. Sehingga kalau ditanya, diamati, oh ini di sini. Nah, ini Nabi waktu disodorkan itu baju, waduh, kok enggak ada koyaknya? Ya. Kalau memang dia dimakan serigala pasti koyak dong bajunya. Nah ini jadi dia bilang, oh kalau begitu ada sesuatu di balik ini. Ini nafsu kamu yang mendorong kamu melakukan hal-hal yang buruk ini. Maka apa katanya? Fasabrun jamil. Saya hadapi ini dengan kesabaran, kesabaran yang baik. Sebelum sampai ke sana, kita mau lihat kenapa Yakub tidak suruh anak kamu begini, pergi ambil itu Yusuf. Boleh jadi dia takut jangan sampai kalau Yusuf masih di sana lantas lebih diganggu oleh anaknya. Kenapa bukan dia sendiri yang pergi cari? Dia sudah tua. Sudah tua, enggak berdaya lagi. Maka apa yang dia lakukan? Fasabrun jamil. Saya ingin untuk bersabar dengan kesabaran yang baik. Baru dia katakan, wallahul musta'an. Allah lah tempat saya memohon bantuan. Jadi kesulitannya ini dia terima dengan sabar, tetapi dia tetap ada Tuhan, ada Allah. Kita mau tahu, kita mau lihat bahwa sebenarnya Nabi Yakub itu merasa bahwa anaknya masih hidup. Dari mana dia tahu itu? Bukankah mimpinya belum terbukti? Dia kan merasa bahwa ini kamu dapat ini. Jadi gimana saya mau suruh dia tidak, pasti tidak akan ini. Saya tidak suruh dia, saya mau pergi cari sendiri tidak ini. Udahlah, saya kembali memohon bantuan Allah menyangkut apa yang kamu ceritakan. Ya toh, baik kita lanjutkan. Baru kita lihat. Waja'at sayyaratun. Maka setelah itu datanglah satu kafilah. Sayyarah itu kalau sekarang sayyarah mobil. Dulu belum ada mobil kan? Dalam bahasa ini sayyarah, datanglah kafilah. Fa arsalu waridahum. Mereka bertinggal di satu tempat, di katakanlah berkemah dalam perjalanannya dari ini Palestine ke Mesir. Mereka mengutus seorang yang ditugaskan untuk mencari air. Jadi ada begitu. Fa arsalu waridahum fa adla dalwahu. Dia menemukan sumur lalu dia turunkan timbanya. Jadi pakai tali kan? Turun. Ah, Yusuf masih ada di sana. Kita tidak tahu berapa lama Yusuf di sana. Boleh jadi sehari, boleh jadi lima hari, boleh jadi seminggu. Tapi kelihatannya kan ada airnya sumur. Dia bisa minum paling tidak. Waktu dia turunkan timbanya itu, dia tarik ke atas. Dia bilang, ya busra hadha gulam. Wahai kegembiraan. Seakan-akan kegembiraan tidak pernah datang. Hai kegembiraan, sini kamu. Ini ada anak. Nah, gulam itu anak yang berumur antara 10 sampai 16 tahun lah kira-kira. Ini ada anak. Alangkah gembiranya saya. Kita berhenti lagi. Ini lihat Allah. Yusuf waktu turun itu timba, diangkat naik, dia berpegang pada talinya. Diangkat, ini anak bukan air nih. Nah, pelajaran. Carilah tali yang kuat untuk pegangan Anda. Ya, kita hidup ini kalau tidak punya tali tempat kita pegang, berpegang. Nah, Al-Quran itu tali Allah. Tali itu harus kuat. Tetapi yang pegang juga harus kuat. Kalau talinya kuat, Anda tidak berpegang kuat, jatuh. Kalau Anda berpegang kuat, talinya tidak kuat, putus. Allah memberi isyarat di sini. Saya bisa bantu siapapun, termasuk anak kecil yang tidak berdaya, kalau dia berpegang kepada tali yang saya urut. Baik. Kita lihat lebih jauh. Wa asarruhu bidaatan. Ini anak nih, bagaimana nih? Jangan sampai orang tuanya datang cari dia. Ini rupanya kafilah ini mau cari untung juga. Maka apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan Yusuf dan dia anggap atau dia taruh, dia simpan di barang-barang mereka. Supaya tidak kedapatan kan? Jadi dia memperlakukan manusia seperti barang. Nah, sekarang ada yang gitu, ya. Yang mana lebih mahal, manusia atau hasil produksi? Bahasa ruh bilatan. Wallahu alimun bima ya'malu. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan itu, tapi Allah juga punya rencana. Baru dijuallah Yusuf itu dengan harga yang bukan harganya. Samanin bakhs itu adalah barang yang harganya sekian dijual lebih rendah dari yang bukan harganya, darahim ma'duda, rupiah atau harga yang bisa dihitung. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan memang mereka juga tidak berminat dengan itu. Jadi harga itu menjadi murah kalau penjualnya tidak berminat. Nah, apalagi kalau pembelinya juga tidak berminat, makin murah lagi. Ini mereka tidak berminat, saya tidak mau lama-lama ini. Jual aja cepat biar itu. Oke. Kita lihat sekarang. Jadi Yusuf anak kecil ini diselamatkan oleh Allah. Walaupun sudah 10 orang yang ingin menjerumuskannya, walaupun kafilah ini kalau sebenarnya dia tahu dalam dua tanda petik nilainya Yusuf, tidak mungkin dia jual dengan ini. Tapi siapa yang atur ini supaya ini diatur oleh Allah? Kenapa diatur oleh Allah? Karena Allah hendak memberi kedudukan kepada Yusuf. Yang beli dia pengawal raja di istana. Ya toh, kalau yang beli dia orang biasa, dia tinggal di rumah biasa. Ya, tapi yang beli dia, kita akan lihat nanti bagaimana Allah mengatur sehingga Yusuf mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Saya kira ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan melanjutkan kisah ini setelah yang satu ini. Allah yang atur bahwa ini tidak punya anak, kepingin anak. Kita jadikan dia anak itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Di segmen sebelumnya, Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa kita jangan ajarkan kepada anak secara langsung sesuatu yang buruk. Dan juga jika ada sekelompok orang yang berbuat buruk pada kita, jika Allah berkehendak ingin menolong kita, maka tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita berpegang pada tali yang sangat kuat, yaitu tali Allah. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Kita lanjutkan kembali Pak, ayat kita sebutkan. Baik. Jadi kita kembali tadi berkata bahwa Tuhan mengatur ya. Oke. Bagaimana pengaturan Tuhan? Washarohu bisa manin bahas. Jadi ini yang menjual tidak melihat keistimewaannya Yusuf, mau cepat kasih aja. Nah, tapi Tuhan atur siapa yang beli. Nah, yang membelinya waqala allazi ishtarahu min misra limraatihi, diberi oleh pengawal atau kepala pasukan istana atau siapalah. Dia membelinya lalu dia berkata kepada istrinya, akrimi maswahu, ini orang, ini anak, beri dia tempat yang istimewa. Dia lihat ini gagah ini anak. Kenapa? Asa ayyam fa'ana, siapa mudah-mudahan dia bisa memberi manfaat buat kita. atau kita jadikan dia anak angkat. Ini Zaliha atau Zulaiha dengan suaminya tidak dapat anak. Ini dia lihat. Jadi si pembesar ini memberi perhatian yang sangat besar kepada Yusuf. Di sini Allah mengatur matanya dan pikirannya supaya ini. Kalau yang tadi Allah tidak lihat keistimewaannya, ini dia lihat keistimewaannya. Itu Allah yang atur. Mata kan kita bisa lihat satu orang, mata kita biasa-biasa aja. Allah yang atur bahwa ini tidak punya anak, kepingin anak. Kita jadikan dia anak itu. Dan begitu perhatiannya, ini dia sendiri yang suruh istrinya. Bukan ajudannya yang suruh pembantunya. Jadi Tuhan yang atur tuh, kita lihat pengaturan Allah. Asa ayam fauna onatah wakadalika makanna li Yusuf. Seperti itulah pengaturan kami, kami atur buat Yusuf agar kami beri dia tempat yang mantap di Mesir. Prosesnya nanti ini dari sana kan dia jadi menteri. Walinu'allimhu min ta'wilil ahadis, dan agar nanti kami mengajar dia pentakbiran mimpi. Nanti ada kaitannya mimpi dengan orang-orang Mesir. Dulu itu berperanan sekali mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, Allah selalu bisa memenangkan apa yang dikehendakinya. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, tapi banyak orang tidak tahu bahwa dia suka, saya suka, tetapi yang terjadi adalah apa yang Allah suka. Itu. Baik, kita akan berikan kesempatan bagi yang tidak bisa hadir di sini Pak untuk bertanya. Silakan salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anto. Saya ada pertanyaan Pak Perisihab. Pertanyaannya adalah, jika saya dalam kehidupan ini mendapatkan suatu prestasi, tetapi dalam masyarakat itu ada saja yang tidak senang dengan prestasi tersebut dan memusuhi perjalanan kehidupan saya, bagaimana cara saya mencikapi atau cara mencari jalan keluarnya tersebut? Terima kasih. Mohon agar diberi jawaban yang sepuasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok ada musuh? Ya. Jadi begini dulu, ada satu prinsip umum yang kita harus sadari. Semua yang memiliki keistimewaan berpotensi untuk mendapatkan iri hati. Semua. Si A cantik, ada yang iri hati. Kaya, ada yang iri hati. Ya kan? Punya kedudukan, ada yang. Semua. Kullu dzi ni'matin mahsud itu. Semua yang memiliki keistimewaan berpotensi untuk orang iri hati sama dia. Nah, karena itu menyikapinya begini. Yang pertama, jangan menonjolkan keistimewaan Anda. Yang kedua, jangan, itu istilahnya, jangan mau menari dari gendang yang ditabuh orang. Apa maknanya? Begini, Anda jangan menghiraukan dia. Jalan aja terus dengan ini. Karena kalau Anda hiraukan dia, Anda tidak bisa kerja. Waktu Anda habis. Ya, mikirin dia. Jangan hiraukan. Jadi setelah tadi tidak menonjolkan itu, saya jalan aja. Dan yang terpenting, berserah diri pada Allah. Itu sikap yang paling baik. Saya kira. Kita masih bisa melanjutkan ayat kita lagi. Oke, kita lihat ayat kita lagi tadi. Allah sudah mengatur semuanya. Jadi Allah yang mengatur semua itu, sehingga setelah Yusuf berada di katakanlah di rumah atau istana yang bersangkutan ini, dia menjadi tenang. Walaupun nanti kita akan lihat terjadi ujian Tuhan kepada Yusuf. Saya beri gambaran. Dia kan masih kecil waktu itu. Dia suaminya sudah berkata, mudah-mudahan dia bisa kita angkat jadi anak. Itu ada sementara pakar berkata, rupanya ketika itu si Zaliha atau Zulaiha dengan suaminya ini sudah lama kawin tidak dapat-dapat anak. Kepingin anak. Kira-kira umur berapa tuh seorang sampai merasa bahwa tidak dapat anak dan perlu angkat anak? Kalau kita lihat umur Yusuf, katakanlah 12 atau 13 tahun. Kira-kira umurnya Zaliha ketika itu berapa tahun? 35 lah, 40. Artinya wanita yang sudah kawin lama lantas sudah merasa tidak dapat anak dan suami berkata kita jadikan anak, umurnya ketika itu sekitar 35 tahun. Umur Yusuf 14 atau 15 tahun. Selisih umurnya berapa tahun? 20 tahun. Ini dicatat untuk kita lihat nanti apa dia kawin atau tidak tuh. Okay. Kita lanjutkan kembali. Ayo catat, Bu. Perbedaan umurnya udah jauh tuh ya. Jauh kan. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan kembali kisah Yusuf ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy. Terkadang kita mengabaikan akal demi hati. Kita mengabaikan akal demi hati kalau itu pada tempatnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Quraisy Shihab, nama saya Sri Sugianti dari Majelis Taklim Al-Awabin Kampung Rambutan Ciracas. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, selain nafsu di dalam diri kita, juga ada rohani, juga ada akal. Bagaimana peran ketiga unsur tersebut dalam diri kita berkaitan dengan keimanan dan hidayah dari Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setiap kamar ada digunakan untuk hal tertentu. Ada kamar tidur, ada kamar pembantu misalnya, ada kamar makan, ada kamar mandi. Iya, bagus. Kita ada akal, ada hati, ada tangan. Jangan mandi di kamar makan, ya kan? Jangan tidur di ruang tamu. Semua ada kamar-kamarnya. Tetapi jangan tidak gunakan itu kalau diperlukan. Mau ke kamar kecil, oh enggak usah, di kamar tamu aja, ada tempatnya. Nah, begitu juga ada akal, ada jiwa, ada fisik kita ini. Gunakanlah akal pada hal-hal atau menyangkut hal-hal yang bisa dijangkau oleh akal. Gunakan hati dalam hal-hal yang bisa kita gunakan hati itu untuk menjangkaunya. Kita punya mata, mau gunakan untuk dengar musik? Tidak. Allah memberi kita anugerah ini, kita gunakan sebaik mungkin pada tempatnya yang sebenarnya. Saya beri contoh lagi. Saya pernah beri contoh ini, tapi tidak apa-apa, saya ulang. Anak itu, kita harus menggunakan akal kita untuk mendidik anak, ya kan? Tetapi apa terlepas dari hati kita? Jangan lepaskan dari hati Anda. Di sini dibutuhkan itu. Terkadang kita mengabaikan akal demi hati. Kita mengabaikan akal demi hati kalau itu pada tempatnya. Nah, jadi ada tempatnya, Bu. Ajaran agama ada yang dapat terjangkau oleh nalar kita. Kita pikirkan. Tapi ada juga yang kita tidak tahu. Nah, di sini kita gunakan akal kita karena itu baik buat kita walaupun hati kita tidak suka. Saya kira jelas, Bu, ya. Mudah-mudahan jelas. Okay. Baiklah, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina dari Masjid Majelis Taklim Al-Awabim Rambutan Ciracas. Yang akan kami tanyakan kepada Pak Kiai, adakah aturan khusus atau tuntunan Al-Quran tentang memelihara anak angkat terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing? Apalagi kita tahu bahwa ibu angkat Yusuf akhirnya tergoda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu angkat Yusuf tergoda, karena itu jangan kagum kepada yang tergoda pada anak angkat. Oke, Bu, ada tuntunan agama menyangkut anak angkat. Perlakukan dia seperti anak, tetapi Anda harus menyadari bahwa dia bukan anak. Jadi jangan, jadi dia bisa diperlakukan sebagai anak, memberi dia kasih sayang, memberi dia perhatian, mengobati kalau sakit, memberi dia pendidikan, tapi dia bukan anak. Sehingga dia tidak dapat warisan. Ya kan? Sehingga karena saya perlu perlakukan dia sebagai anak, dan anak bisa memperoleh warisan dari orang tuanya, saya bisa menyisihkan sebagian harta saya yang saya tinggal untuk anak angkat saya. Jadi itu aja. Ya, baiklah, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Bahkan yang sering terjadi di masyarakat, sanksi lebih diutamakan daripada penghargaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraiz Shihab. Kita sampai di segmen terakhir di mana kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraiz. Namun masih ada kesempatan untuk Ibu bertanya. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Ineke, udah diberi kesempatan untuk bertanya. Nama saya Fatma dari Taklim Pengajian Al-Amalia di Pondok Indah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, di sini kita banyak sekali saat ini anak-anak yang diberikan suatu kelebihan di mana yang mereka bisa menghafal Al-Quran 30 juz atau menjadi profesor yang kadang normal kita umurnya belum cukup. Menurut Pak Ustadz, dengan fenomena seperti ini, apa pendapatnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, mendidik banyak caranya. Yang penting materi pendidikan itu harus sesuai dengan peserta didik kita. Ada materi pendidikan, ada sikap mendidik untuk anak, ada sikap mendidik untuk orang dewasa, ya kan? Masing-masing harus caranya. Kalau ada anak, ada orang berprestasi bagus, tidak ada salahnya saya beri dia penghargaan. Kita, negara pun memberi penghargaan kepada ininya, ya. Anak juga begitu. Hanya ada satu hal dalam konteks anak. Jangan melampaui batasnya. Ya toh? Penghargaannya udah deh, kamu dapat ini, enggak, sesuaikan dengan itu. Bagus dia hafal Quran, diberi hadiah ini. Jangan anak umur 12 tahun hafal Quran, hadiahnya motor. Ya kan? Carikan yang sesuai. Itu bisa mendorong dia untuk lebih baik lagi. Nah, bahkan yang sering terjadi di masyarakat, sanksi lebih diutamakan daripada penghargaan. Jadi kalau dia berprestasi diam-diam aja, tapi begitu dia salah, itu salah. Nah, mestinya begitu dia berprestasi walau kecil, puji dia. Jangan salah sedikit, dasar bodoh. Dasar itu orang mengajar. Oh begini, oh ini sudah baik nak, hanya akan lebih baik lagi kalau begini, ya kan? Begitu caranya. Jadi tidak ada masalah itu. Ya, kita sampai pada kesimpulan. Kita Pak. Lihat ya. Kesimpulan. Kita. Ayat 16 dan 20. Ayat 16 kita baca di sini. Saya kira, ya saya tidak akan baca semuanya. Yang penting, satu peristiwa, betapapun kecil dan remehnya, saling kait berkait. Satu saja mata rantainya yang terputus, rantai semuanya akan putus. Tidak mudah seorang menutupi semua hal yang berkaitan dengan satu peristiwa yang seringkali mata rantainya demikian banyak. Lebih-lebih kalau mata kepala dan hati cermat memperhatikannya. Demikian kebohongan cepat atau lambat pasti terungkap sebagaimana yang terjadi pada. Yang kedua, jangan cepat-cepat percaya kepada pembohong walau ia mencucurkan air mata. Karena boleh jadi dia main sandiwara ya. Yang selanjutnya, bila usaha sudah tidak dapat dilakukan seperti halnya Nabi Yakub, maka langkah terbaik adalah berserah diri kepada Allah sambil memohon pertolongannya. Sabar juga itu, kita perlu memohon pertolongan Allah supaya kita dianugerahi kesabaran. Karena tidak mudah sabar. Mohon ya Allah, saya perlu sabar. Allahumma afriq alaina sabran. Itu adalah doa. Ya Allah, kosongkan hati kami, baru isi semua aneka kesabaran dalam hati kami. Itu di sini ada dinamakan sabrun jamil. Sabar yang indah. Kalau kita beri contoh sabar yang indah itu seperti seorang melempar batu di samudra. Tidak, ini ya. Orang yang sabarnya kecil melempar batu di apa namanya di tempayan. Sabar yang baik itu mengakui bahwa ini dari Allah dan pasti ada hikmahnya di balik itu. Nah, itu yes. Baik. Ya, saya ada tulis di sini. Sungguh buta mata hati orang yang tidak melihat betapa maha kuasa Allah yang tampak dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dilempar ke sumur di kala kecilnya, dipisahkan dari keluarganya, dijual sebagai hamba sahaya. Tetapi justru dalam kondisi dan situasi demikian, Allah mengantarnya menuju sukses yang direncanakan Allah untuknya. Itu kan? Allah merencanakan, dia atur. Itu sebabnya ada ungkapan begitu. Jika Allah menghendaki sesuatu, dia menyiapkan sebab-sebabnya. Oh ini, dia di Palestina, dia mau diangkat oleh Allah jadi penguasa di Mesir. Bagaimana caranya? Diaturlah sampai dia di saudaranya bawa ke sana, sampai dia ada kafilah, sampai dibeli oleh orang Mesir, sampai dia dihormati di sana, sampai nanti kita lihat lagi ceritanya. Ini masih dalam lingkungan satu rumah tangga, sampai didengar oleh raja, sampai diangkat. Itu kalau Tuhan mau begitu. Jadi jangan pernah bersangka buruk pada Tuhan. Itu saya kira kesimpulannya. Baiklah. Terima kasih Pak atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih ibu-ibu sudah nemenin saya di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan tadi yang Bapak sudah sampaikan uraian demi uraian bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita nanti, sehingga kita tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan ini. Yakin bahwa tali yang kuat atau pegangan yang kuat adalah tali Allah, yaitu Al-Quran. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di waktu yang sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.